عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الدين وأخواتي الله عزاني وعزكم الله الحمد لله Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita, yang nikmat ini tentu harus kita syukuri bersama. Dan alhamdulillah di sore hari yang penuh barokah ini kita bisa bertemu di dalam majelis yang mulia, di dalam majelis yang di dalamnya ada zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin wa akhwatillah, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus kita tunaikan bersama demi kemaslahatan, kelancaran dan kelangsungan daurah ini. Yang pertama, di dalam ruangan ini, ya, ruangan pertama itu adalah peserta tetap. Dan peserta tetap ini wajib memiliki kitab. Kemudian di luar dari ruangan itu adalah peserta mustami. Perbedaannya adalah di akhir season, di akhir daurah ini, wa insyaallah peserta tetap ini akan mengikuti dan wajib mengikuti imtihan yang akan dipandu langsung, akan dites oleh Al-Ustadz Muhsin. Adapun peserta mustami tidak menutup kemungkinan di setiap season itu juga akan ditanya. Biasanya beliau di season pertama akan memberikan materi-materi, kemudian di season kedua istirahat dan murojaah, kemudian di season selanjutnya ketika taklim dimulai itu ustadz akan menanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan materi yang telah disampaikan di season pertama. Sehingga kami mohon kepada seluruh peserta, jadwal istirahat dan murojaah digunakan sebaik-baiknya untuk murojaah. Nah, kemudian peraturan yang lainnya sama seperti HP memang harus dimatikan. Kemudian bagi ummahat yang memiliki anak, sama sekali tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang peserta tetap. Dan jika ini dilanggar, maka di hari berikutnya bagi ummahat yang memiliki anak sama sekali tidak diperkenankan untuk mengikuti daurah. Oleh karena itu, hendaknya ketentuan-ketentuan ini kita taati bersama demi kemaslahatan kita semuanya. Wa insyaallah Ustaz Muhsin hafizahullahu taala telah sampai dan beliau akan mengisi 4:30 sampai dengan 6:00 sore. Kemudian nanti 6:00 sampai maghrib kita istirahat dan makan sore. Kemudian pada maghrib lanjut kemudian berhenti sebentar untuk sholat Isya, dan dilanjut kemudian pada Isya kita lanjutkan kembali. Dan untuk ikhwan, ya, sama sekali anak-anak kecil tidak boleh masuk ke dalam majelis ini. Jadi tafadhol, kalau ada ikhwan yang masih membawa anak, harap dengan baik-baik untuk meninggalkan majelis.